Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Hey, ahsantum barakallahu fikum. Ali tadi ada yang dimahdzub dia, pintar bacanya ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana Ali. Telah mengkhabarkan kepada kami Ali. Siapa nama Ali di sini? Ali. Ali bin Abdullah bin Ja'far bin dikenal dengan Ali ibnu Al-Madini. Ahsanta ya Ali. Barakallahu fiik. Qala haddatsana Mu'tamir. Telah mengkhabarkan kepada kami Mu'tamir. Mu'tamir ibnu Sulaiman ibni Tarkhan. Mu'tamir di sini adalah putranya Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi. Mu'tamir ibnu Sulaiman ibni Tarkhan At-Taimi, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Allah fikum. Siqah. Dia rawi yang siqah. Qala qara'tu 'ala al-Fudail. Berkata Mu'tamir, aku membaca di hadapan Al-Fudail. Al-Fudail di sini adalah Al-Fudail ibnu Maisarah. Al-Fudail ibnu Maisarah. Kunyahnya adalah Abu Mu'adz Al-Basri. Saduqun. Dia adalah rawi yang saduq. An Abi Hariz. An Abi Hariz. Demikian yang diharokatkan oleh Ibnu Hajar dalam takrib, dibaca dengan Hariz. Barakallahu fikum. Namanya adalah Abdullah Ibnu Husain. Namanya adalah Abdullah Ibnu Husain menggunakan sin. Al-Basri juga dari Basrah. Saduqun yukhti. Saduqun yukhti. Dia rawi yang saduq namun terkadang melakukan kesalahan. Annal Hasan, bahwasanya Al-Hasan. Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Barakallahu fikum. Sehingga sanad ini barakallahu fikum bisa dikatakan musalsal bil basriyin. karena rawi-rawinya berasal dari satu negeri, Basrah. Haddazahu biwasit, bahwasanya Al-Hasan pernah memberitakan kepada Abu Haris di wilayah Wasit, ya, salah satu wilayah atau nama daerah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ada sebuah kitab yang berjudul Aqidah Al-Wasitiyah, dikarenakan kitab itu berawal dari pertanyaan, barakallahu fikum, seorang qadhi yang berasal dari daerah Wasit, sehingga dinamakan dengan Aqidah Al-Wasitiyah. Barakallahu fikum. Anna So'so'ah Ibn Muawiyah, ini nama yang unik ya, So'so'ah. Bagi yang pengen punya anak laki-laki bisa dinamakan So'so'ah. Masya Allah. Terkadang orang tua itu nyari nama anak bukan yang ma'ruf, tapi cari yang unik. Siapa namanya? Abdullah. Wah, pasaran Abdullah itu. Siapa namanya? Muhammad. Wah, enggak mau Muhammad nama pasaran. Terus siapa? So'so'ah. Ya, nama yang unik. Siapa nama mulih? So'so'ah. Itu barakallahu fikum. Nama So'so'ah Ibnu Muawiyah barakallahu fikum lahu suhbah. Dia ini masuk dalam kategori sahabi. Dan itu pendapat yang rajih. Waqila, dan ada yang mengatakan nama dia ini Mukhadram. Ya, Mukhadram. Masuk dalam kategori tabi'i, tapi yang benar So'so'ah Ibnu Muawiyah masuk dalam kategori sahabi. Haddathahu, bahwasanya So'so'ah memberitakan kepada Al-Hasan annahu laqiya Aba Dzarrin, bahwasanya So'so'ah berjumpa dengan Abu Dzar. Abu Dzar siapa namanya? Abu Dzar. Mana Abu Dzar? Ada? Siapa nama Abu Dzar? Irwa Sultan. Jundub Ibnu Junadah. Barakallahu fikum. Mutawashihan qirbatan, bahwasanya saat itu So'so'ah berjumpa dengan Abu Dzar dalam keadaan mutawashihan, ai hamilan, yaitu membawa, dalam keadaan Abu Dzar sedang membawa kirbah. Kirbah itu tempat penampungan air yang terbuat dari kulit. Pernah lihat? Hah? Itu biasanya dipakai orang-orang padang pasir. Iya. Kalau kita kan botolnya pakai botol plastik gitu ya, buat nampung air minumannya, barakallahu fikum. Kalau sana pakai kulit. Iya. Lebih awet, cocok dengan cuaca panas padang pasir. Iya. Sehingga lebih awet, barakallahu fikum. Pernah lihat tempat penampungan air yang terbuat dari kulit? Hah? Pernah dulu ya. Itu namanya kirbah. Qala, berkata Abu Dzar, berkata So'so'ah kepada Abu Dzar, malaka minal waladi ya Abu Dzar. Apa yang terjadi pada anakmu wahai Abu Dzar? Qala, ala uhadditsuka? Abu Dzar tidak menjawab pertanyaan So'so'ah, namun balik bertanya. Iya. Barakallahu fikum. Maukah kamu saya kabarkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qultu bala. Maka So'so'ah mengatakan tentu. Barakallahu fikum. Qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Sa'sa'ah mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal waladi lam yabluhu al-hinsa. Tidaklah ada seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum sampai al-hinsa. Al-hinsa maknanya adalah al-ismu, dosa. Ya, al-hinsa maknanya secara bahasa lah al-ismu, dosa. Maksudnya ai lam yabluhu sinnat taklif alladhi yuktabu fihi al-ismu. Maksudnya lam yabluhu sinnat taklif, anak yang meninggal tadi belum sampai pada usia taklif, beban syariat. Alladhi yuktabu fihi al-ithmu, di mana dosa yang dia lakukan saat itu ditulis. Maksudnya Pak Ikhwan, anak yang belum baligh. Ya dah? Dikarenakan manusia atau Bani Adam baru dicatat amalannya ketika dia sudah baligh. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga maksud Rasul adalah tidaklah ada seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum sampai baligh. Barakallahu fikum. Illa adkhalahullahul jannata. Melainkan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Bifadli rahmatihi iyyahum. Dan itu semua dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keutamaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ikhwan ya, baik kepada orang tuanya ataupun kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Paham ya ikhwan? Baik. Pada penggalan hadis ini barakallahu fikum menjelaskan sebagaimana yang pernah ditanyakan pada pertemuan kemarin, ya. Apakah masuk dalam keutamaan hadis ini orang yang ditinggal mati anaknya yang sudah gede, sudah baligh barakallahu fikum. Dengan dasar hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan apa ikhwan? Tidak. Iya. Maksudnya tidak mendapatkan khusus keutamaan yang disebutkan di dalam hadis barakallahu fikum. Walaupun dia akan mendapat keutamaan apa? As-sabr. Iya. Wal ihtisab war ridha, ketika dia ditinggal mati oleh anaknya yang sudah dewasa, dia mau sabar, dia mau ridha dan dia mau menerima, dapat keutamaan itu. Paham ikhwan ya? Adapun jaminan secara khusus seperti yang disebutkan dalam hadis itu khusus bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Barakallahu fikum. Tayyib. Kenapa barakallahu fikum dikhususkan demikian sebagaimana yang kita jelaskan? Dikarenakan ya rasa sedih, rasa sakit seorang yang ditinggalkan oleh anaknya yang masih kecil itu lebih dalam. Iya. Lebih terasa dibandingkan orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang sudah besar. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, hadis-hadis yang seperti ini ya, yang menyebutkan keutamaan sebuah amalan adalah Dukhulul jannah barakallahu fikum itu dirinci oleh mereka para ulama. Ya. Bahwasanya dukhulul jannah barakallahu fikum imma kamilan wa imma naqison. Ya. Orang yang masuk ke dalam jannah kamilan maksudnya barakallahu fikum alatul. Ya, dia langsung masuk ke dalam jannah tanpa merasakan azab api neraka. Baik. Sedangkan orang yang masuk ke dalam jannah naqisan, maknanya apa? Ya, dia memang masuk ke dalam jannah, namun dia mampir dulu ke dalam annar. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga hadis-hadis seperti ini tidak bisa disalahgunakan oleh ashabul ma'asi. Ya, barakallahu fikum. Ada orang tua yang merasa sudah ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, 3 orang, bakal 4 orang, 5 orang sudah dia merasa wis, udah ada tiket masuk surga. Ya, untuk bapak dan ibunya. Akhirnya apa? Setelah itu ya terserah dia bebas. Ya. Dia bermaksi. Baik. Minum khamar, judi, dan seterusnya. Enggak sholat, barakallahu fikum. Iya. Ini enggak bisa. Dengan dasar, saya kan sudah mendapatkan tiket masuk ke dalam jannah. Saya sudah ditinggal mati oleh 3 orang anak saya yang masih kecil. Dan saya sabar. Saya ridho dengan itu semua. Baik. Sehingga terserah saya mau melakukan kemaksiatan sebanyak apa. Paham ya, Khan ya? Baik. Ini merupakan kesalahan dalam memahami hadis. Iya. Baik. Ya memang masuk ke dalam jannah cuman iya. Barakallahu fikum. Ya enggak tahu. Iya, masuknya itu langsung masuk atau mampir dulu ke dalam anna. Barakallahu fikum. Ya. Itu barakallahu fikum pemahaman yang harus kita pahami berkaitan dengan hadis-hadis yang semakna. Iya. Di antaranya hadis yang menyebutkan keutamaan tauhid. Ya dah? Barakallahu fikum. Juga disebutkan keutamanya adalah dakhalal jannah. Itu mereka para ulama memberikan rincian demikian. Maksudnya masuk ke dalam jannah imma dukhulan awwalian wa imma dukhulan ma'alan. Bisa masuk pertama kali atau ujung-ujungnya masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian pada ucapan Rasul bifadli rahmatihi barakallahu fikum, di situ terdapat salah satu dalil dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya dukhulul jannah huwa mahdun min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang yang masuk ke dalam jannah itu murni merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. La iwadhan min a'mali salih. Bukan sebagai bentuk ganti rugi dari amalan salih. Barakallahu fikum. Itu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah barakallahu fikum bahwasanya dukhulul jannah itu sebagai iwat kata mereka. Ya. Seorang yang melakukan amal saleh kemudian dijamin dengan masuk ke dalam jannah menurut orang-orang Mu'tazilah itu sebagai bentuk ganti rugi. Harus Allah subhanahu wa ta'ala membayarnya. Paham ya kawan ya? Baik, itu keyakinan Mu'tazilah barakallahu fikum. Itu keyakinan yang salah. Yang benar bahwasanya dukhulul jannah huwa mahdun min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam jannah itu murni merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya kawan ya? Kalau mau dianggap sebagai ganti rugi, barakallahu fikum, perhitungannya salah. Ya. Kalau mau dihitung-hitung amalan Bani Adam, ya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau mau disesuaikan dengan standarisasi ahlu dunia. Ya, tayyib. Maka apa, Ikhwan? Maka barakallahu fikum tidak ada artinya. Ya, tayyib. Barakallahu fikum. Dikarenakan kenikmatan jannah yang paling minim, ya, yang paling minim, yang paling kecil, barakallahu fikum, setetes saja kenikmatan jannah itu khairun minad dunya wama fiha. Iya. Ketika kalian mendapatkan setetes saja dari kenikmatan jannah, itu lebih baik daripada kalian itu memiliki dunia seisinya. Barakallahu fikum. Nah, amalan yang kita lakukan itu seperti apa, barakallahu fikum? Amal soleh yang kita lakukan. Baik. Kalau mau dikompensasikan, kalau mau dihitung dengan amal balasan jannah, jelas tidak ada bandingannya. Ya toh? Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sangat tidak pantas kalau dikatakan al-jannah itu sebagai bentuk iwal. Barakallahu fikum. Apalagi manusia ketika dia melakukan amal salih banyak kekurangan badannya. Ya. Naqis, jarang yang bisa melakukan amal salih itu dengan sempurna. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga tidak pantas kalau dikatakan al-jannah itu sebagai iwal min a'mali salih. Yang benar al-jannah itu murni merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Rasul menyatakan la atau la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihim. Salah seorang di kalangan kalian tidaklah masuk ke dalam jannah sebagai ganti rugi dari amalan mereka. Barakallahu fikum. Wala anta ya Rasulullah. Demikian juga anda wahai Rasul. Wala ana. Iya, begitu juga saya. Illa annallaha taghammadani Allahu, sayyib taghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadaku dengan keutamaan dan rahmatnya. Barakallahu fikum. Dan juga dikuatkan hadis seperti ini. Sayyib. Al-muadzin yu'adzin awalan. Sayyib, kita lanjutkan. Selanjutnya Abu Dzar melanjutkan ucapan beliau, wa ma min rajulin ataqa musliman illa ja'alallahu 'azza wa jalla kulla 'adwin minhu fikakahu likulli 'adwin minhu. Tidaklah seseorang membebaskan atau memerdekakan seorang budak muslim melainkan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan setiap bagian tubuh, ya, budak yang dibebaskan tadi juga akan membebaskan orang tersebut, barakallahu fikum, setiap bagian tubuhnya dari annar. Ya, barakallahu fikum. Jadi ketika ada seseorang membebaskan atau memerdekakan budak muslim, maka setiap bagian tubuh yang dibebaskan tadi itu akan membantu dia terbebas dari cengkraman api neraka. Barakallahu fikum. Sehingga pada penggalan yang kedua ini, barakallahu fikum, terdapat anjuran bagi kita untuk memerdekakan budak muslim. Sehingga budak kafir tidak masuk. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu akan mendapatkan jaminan jannah. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa disebutkan lafaz kulla adwin minhu, barakallahu fikum? Di sana dalam pembahasan perbudakan, barakallahu fikum, ada istilah Iya. Barakallahu fikum. Budak muba'ad. Iya. Ada istilah al-abdu muba'ad. Budak yang merdeka hanya sebagiannya saja. Pernah dengar? Jadi budak ini milik banyak orang. Iya. Jadi yang budak ini yang punya saham itu bukan satu orang. Paham kan ya? Misal yang punya saham dua orang. Barakallahu fikum. Nah, orang yang pertama mengatakan antahur, kamu saya bebaskan. Maka dikatakan budak ini budak yang muba'ad. Sebagian dirinya merdeka, sebagian yang lain masih dalam perbudakan. Paham ya, kawan? Itu namanya budak yang muba'ad ada. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan di dalam ini di dalam hadis, setiap anggota tubuh yang dia merdekakan dari budak tadi itu juga akan membantu dia terbebas dari api api neraka. Maknanya kalau dia bebaskan budaknya tadi secara keseluruhan, maka dia akan terbebas seluruh tubuhnya dari api api neraka. Paham ya? Tapi kalau dia bebaskan setengahnya saja, ya sudah setengah tubuhnya saja yang terbebas dari anna. Paham ya? Ya gimana saya sahamnya cuma setengah? Ya sudah, setengah kamu bebaskan, yang setengah lagi kamu beli dari temanmu. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan satu lagi. Pendek hadisnya dan maknanya sama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad. Baik. Namanya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibni Abil Aswad. Ya. Dia ini terkadang dinisbahkan kepada kakeknya. Abul Aswad itu nama kakeknya. Nama ayahnya adalah Abdullah, nama ayahnya adalah Muhammad. Abdullah bin Muhammad ibni Abil Aswad barakallahu fik. Abu Bakar. Baik. Siqatun hafid. Beliau ini barakallahu fikum masih ada hubungan dengan Abdurrahman ibnu Mahdi. Beliau ini adalah ibnu ukhti Abdurrahman ibni Mahdi. Sehingga Abdullah ibnu Abil Aswad ini adalah keponakan Abdurrahman bin Mahdi. Baik. Qala haddathana Zakariya ibnu Umarah al-Ansari. Baik. Juga sama, Zakariya ini dinisbahkan kepada kakeknya. Nama ayahnya adalah Yahya. Jadi nama lengkapnya Zakariya ibnu Yahya ibni Umarah al-Ansari. Sodukun yukhti. Qala haddathana Abdul Aziz ibnu Suhaib. Haddathana Abdul Aziz ibnu Suhaib Al-Bunani Al-Basri. Al-Bunani Al-Basri Thiqatun. An Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata lahu salasatun lam yablughul hinsa adkhalahu Allahu wa iyyahum bi fadli rahmatihi al jannata. Barang siapa yang ditinggal mati tiga orang anaknya yang belum baligh, maka Allah akan memasukkan dia dan anak-anaknya ke dalam jannah dengan keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apabila ketiga anak dia sudah meninggal, maka yang belum meninggal apakah dia masuk ke dalam surga atau tidak? Tidak masuk pembahasan. Iya. Maksudnya tiga orang anaknya meninggal. Iya. Terus anak yang masih hidup apakah bisa ikut masuk ke dalam jannah? Tidak masuk pembahasan dalam hadis. Ya tergantung anaknya yang masih hidup tadi. Kalau dia melakukan amalan-amalan ahlu jannah, dia akan ikut. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kita bahas itu terkait orang tuanya. Apabila jika kita masuk surga dengan rahmat Allah, berarti kita tidak boleh meniatkan amalan karena surga. Barakallahu fikum. Baik. Amalan diniatkan lillahi ta'ala. Ikhwan ya. Baik. Sedangkan al-jannah itu adalah harapan. Iya. Barakallahu fikum. Kita mengharapkan amalan kita, barakallahu fikum, baik, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannah. Iya. Sehingga boleh ketika kita beramal mengharapkan al-jannah, barakallahu fikum. Adapun niat amalan tadi harus lillahi ta'ala, barakallahu fikum. Sehingga harus dibedakan bahasanya. Ya, tidak seperti keyakinan orang-orang sufi. Ya, dia beramal bukan karena ingin mendapatkan jannah, juga bukan karena takut kepada Allah. Itu salah, barakallahu fikum. Rasul secara prakteknya ketika beliau beramal mengharapkan jannah dan menghindar dari an-nar. Dalam doa beliau yang sangat masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh bagi seorang muslim mengharap jannah dan takut dari an-nar. Barakallahu. Adapun niat amalan lillahi ta'ala. Bagaimana dengan kemaksiatan si budak yang dimerdekakan? Apakah juga mengalir kepada pihak yang memerdekakan? Tidak. Barakallahu fikum. Baik. Apa hukumnya memakan lebah atau larvanya? Barakallahu fikum. Baik. Jawabannya dengan kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Barakallahu fikum. Iya. Maksudnya kalau lebah tadi termakan karena dia ngikut dengan madu, gitu ya. Kalian minum madu, ternyata di dalamnya ada serpihan-serpihan lebah atau larvanya, maka tidak mengapa. Tapi kalau secara khusus memakan lebah, maka hukumnya haram. Lebah itu termasuk hewan yang haram untuk dibunuh. Maka secara kaidah dia juga haram untuk dimakan. Paham ya, kan? Itu jawabannya. Kalau secara sendiri makan lebah tidak boleh. Tapi kalau dia ngikut dengan yang lain, maka diperbolehkan. Barakallah. Apabila suami istri memiliki 8 orang anak yang masih belum mencapai usia baligh dan qadarullah anak mereka meninggal semua 8-8-nya. Apakah suami istri tersebut mendapatkan fadilah tersebut? Ya jelas. Iya. Bilangan 3 atau 2 itu minimal. Wa ma fauqah min babil aula. Kalau lebih daripada itu, maka tentunya lebih utama. Barakallahu fikum. Yang penting dia mau bersabar. Apakah hukum berteman dengan jin muslim? Tahu dari mana kalau dia muslim? Hah? Ya. Karena jin kafir juga bisa ngaku muslim. Barakallahu fikum. Ana muslim. Hey, barakallahu fikum. Paham ya? Ya hukum asalnya ya boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Selama tidak ada al-mahdhurat, perkara-perkara yang membawa kepada unsur keharaman. Paham ya? Baik. Hal itu dengan dasar sebuah riwayat ketika barakallahu fikum sahabat Umar itu terlambat datang ke pusat pemerintahan, para sahabat yang lain kebingungan, khawatir jangan-jangan ada apa-apa dengan Umar, sehingga mereka ingin mencari info, tidak tahu kemana. Ada salah seorang sahabat mengatakan, di seberang sana ada seorang wanita yang punya teman bangsa jin, kita minta bantuan dia untuk mengirim temannya mencari berita tentang Umar. Iya. Kemudian didatangi, kemudian dia meminta temannya dari bangsa jin untuk mencari keberadaan Umar. Kemudian jinnya sampai, ulang mengatakan Umar tidak apa-apa, dia sedang sibuk ngurusi onta-onta sedekah, sehingga pulangnya terlambat. Barakallahu fikum. Sehingga dari riwayat seperti ini dijadikan barakallahu fikum dalil oleh mereka para ulama, boleh berteman dengan jin yang muslim yang baik, barakallahu fikum, dan juga boleh meminta bantuan kepada mereka selama tidak ada unsur-unsur yang haram, barakallahu fikum. Namun diingatkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam barakallahu fikum, harus ekstra hati-hati. Iya, yang namanya bangsa jin itu halus, mereka dikenal dengan tipu daya dan kedustaannya, barakallahu fikum. Ya, licin. Ikhwan, kita susah mendeteksi dia ini jujur atau bohong, barakallahu fikum. Ya. Dan kebanyakan kata beliau ubat ahli ibadah tertipu dengan bangsa jin berawal dari pertemanan dengan bangsa jin. Ketika bangsa jin melihat anak Adam tadi sudah ada unsur ketergantungan, baru dia mengajukan persyaratan. Barakallahu fikum. Sehingga hukum asalnya boleh-boleh saja. Wallahu taala alam bisawab atahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu hafizakumullah.